Baik, mengenai bertemunya hari raya dengan hari Jumat, apakah ini berlaku untuk wanita juga? Hukum asal sholat itu kedua-duanya, laki dan wanita, karena tidak ada membedakannya. Kalau Jumat baru dibedakan, tetapi ini kaitannya dengan Id, ya, karena Jumat itu Id, kemudian hari raya itu juga Id, maka hukum asalnya laki perempuan sama saja. Ya, hukum asalnya laki perempuan sama saja. Ya, hadza huwa Allah taala. Namun, ya, tentu dengan orang salat Id, dengan orang salat Jumat itu lebih afdal. Dan wanita dia salat Zuhur itu lebih baik. Ya, lebih baik. Namun mengenai masalah kebolehan, ya itulah dia dalil yang membolehkan yang tadi itu. Hadza huwa Allah taala. Ustaz, masalah akwal ulama masalah yang ke Zuhur lagi sampai asar. Atau salat Zuhur lebih kuat mana? Wallahi sama-sama memiliki kekuatan, ya. Namun tentu kalau kembali kepada teorinya ulama fikih khurujan minal khilaf, ya salat. Keluar dari khilaf ya salat. Hadza huwa Allah taala. Baik. Waktu sunnah Jumat. Jadi begitu azan enggak ada sunnah Jumat sudah. Begitu azan enggak ada. Artinya apa? Begitu khatib naik di atas mimbar sudah berhenti salat sunnah. Enggak, biasanya kita di sini umumnya di azan dulu ya mungkin 50 menit. Oh iya, ini kembali ke dua azannya masalahnya. Hatta dua azan tetap enggak ada qabliyah itu. Yang khusus dua rakaat kemudian diikat waktunya dengan setelah azan. Tidak ada. Karena apa? Kita melihat sejarah, azan ini di zaman Uthman. Kemudian Uthman azannya di luar masjid azan pertamanya. Dari mana sahabat apa nama para tabi'in, para sahabat akan sholat qabliyah itu? Hadza huwa Allah taala. Tapi ada intizar ya? Ya, dinamakan sebagian intizar. Ya, sebagian menamakannya intizar. Namun disebut dalam hadis mutlak saja. Karena diantara para sahabat ada sholat 4, ada sholat 8, ada sholat 10, ada sholat 12. Sehingga Ibnu Umar, ya, begitu Nabi keluar berhenti sudah di sholat. Ya, sebagian menamakannya intidhar. Wallahu ta'ala. Itu, nah, kalau imam naik mimbar, malaikat tutup buku itu, kan? Itu berupa fadilah apa keutamaan dia apa ada al-pahala tadi? Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana, wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fa ka'annama qarraba baqara, wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fa ka'annama qarraba syatan, wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi as-sa'ati as-sadisah fa ka'annama qarraba baydah." Fa idza hadara al-imam tawiya al-mala'ikah as-suhub jalasa yastami'un adh-dhikr. Siapa yang datang pada jam pertama seperti dia mengorban unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Begitu datang khatib naik ke mimbar tutup buku. Apakah kaitannya dengan fadilah? Jelas kaitannya dengan fadilah. Jelas kaitannya dengan fadilah. Bagaimana dengan orang yang datang setelah naiknya khatib di atas mimbar, tentu dia tidak mendapatkan dari fadilah yang lima tadi. Dapat pahala Jumat iya, tetapi pahala tambahan tidak ada. Seperti yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengorban. Ya. Maka oleh karena itu ya, kalau kita melihat sejarah sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Waddah atau Imam Asy-Syukairi atau Ibnu Waddah tentang masalah Jumat ini, hakikatnya kita di akhir zaman ini banyak salah sebenarnya. Kenapa? A'immatus salaf, mereka berangkat ke masjid itu pagi-pagi. Subuh. Sampai mereka membawa apa? Membawa lampu. Maka sampai beliau mengatakan, awwalu bid'atin uhditsat fi hadzihil ummah tarkul at-tabkir lil jumu'ah. Bid'ah yang pertama dilakukan oleh umat ini meninggalkan berpagi-pagi berangkat Jumat itu. Maka dahulu, ya, ini satu rahasia bagi kita juga. Artinya kita mengetahui kenapa sahabat itu, Nabi itu bisa pagi Jumatnya? Karena jamaahnya sudah siap. Jamaahnya sudah siap. Ammar bin Yasir, kemudian Abdullah bin Mas'ud, para sahabat yang lainnya. Coba, mereka sholat Jumatnya waktu duha. Dari 8 jam 9, waktu duha. Begitu selesai ditegur, kenapa engkau pagi sekali Jumat? Katanya, khasyitu alaikumul har. Nanti kalau kesiangan, panasan kalian. Katanya. Nada wa. Ya, Allah taala. sifat salat Jumat Nabi dari Bani itu ya sebelum waktu duhur ya dari sebelum duhur apa itu? Adillah. Dalillah. Ya, dalil para sahabat dengan athar yang sangat banyak. Ya. Kalau kita melihat sekarang athar yang sahih juga zaman Abu Bakar khutbah Jumat. Ya. Kemudian setelah selesai baru intasafan nahar. Baru matahari di atas kepala. Berarti jauh sebelumnya. Umar agak mundur. Uthman agak mundur. Ya. Zaman Ali dikatakan apa? Sebagian mengatakan sudah gelincir matahari, sebagian mengatakan belum. Iya, masuk zuhur. Jadi dia khutbahnya sebelum jauh. Jauh. Salat sudah duhur di atas gitu. Ada riwayat seperti itu juga. Namun ada juga riwayat lalu hadis yang saya bawakan tadi, maka apa kata para sahabat? Falam ya'ib ba'dhun ba'dahu ala ba'd. Satu pun tidak saling celah. Di zamannya Abu Bakar lebih pagi lagi. Lebih pagi lagi. Karena itu dia sebagaimana penjelasan yang tadi bertemu hari raya dengan Jumat boleh digabung. Ya. Maka dengan demikian waktu Jumat itu waktu hari raya juga. Hadza wallahu taala. Saya tadi dikatakan yang pertama data seperti unta, kedua sapi, kambing itu orang per orang atau sopnya sama? Ini maksud orang per orang, bukan sopnya. Karena apa? Atsar Ibnu Mas'ud. Begitu dia orang ketiga. Apa katanya? Tsalitsu tsalatsah. Kamu yang ketiga katanya. Jadi bukan lima orang yang dapat utama saja. Iya. Jadi kan apa namanya ditinjau dari siapa yang paling pagi itu. Ya, siapa yang paling pagi? Namun apa? Waktu. Tapi apa? Ditinjau dari waktu. Jadi orang dan waktunya. Bagaimana? Orang dan waktunya kita lihat sekarang. Begitu tutup, begitu datang khatib, berarti kan sebelumnya jam kelima. Ya. Jadi tidak sedikit dari sahabnya, dari orangnya dan waktunya. Waktu yang panjang itu. Dan ada kesempatan banyak. Ya misalkan, orang paling pagi sekarang jam 10. Karena sebelumnya nggak ada kan? Maka apa? Dia dapat unta. Sendiri? Tidak sendiri? Atau 10 orang jam 10? Tidak sih 10 orang. Ya. Pokoknya apa namanya, setelah itu datang, apa nama? Jadi jarak antara orang pertama datang dengan azannya. Dihitung. Tidak kan? Dari jam 10 orang yang paling pagi iya. Itu 5 orang itu ya sudah mereka dapat semuanya. Oh, gitu. Iya sih mereka dapat semuanya ya, setelah itu datang satu datang dua. Jadi kalau kita melihat ditinjau dari jarak antara kedatangan khatib dengan datang orang yang pertama itu dibagi 5 ya, unta, sapi, kambing, ayam, telur, dibagi 5 sudah itu. Wallahu ta'ala. Memang akhir zaman ini berat memang. Maka Nabi katakan apa? Man tamassaka bi'ushri ma ya'rif. Kalau dahulu man taraka 'ushra ma ya'rif faqad halak. Siapa yang meninggalkan 10% dari agama yang diketahui dari Islam yang hak itu di zaman dahulu, celaka dia. Di akhir zaman, siapa yang berpegang teguh dengan 10% dari agama yang hak diketahui itu, selamat dia. Wallahu ta'ala. Tayyib demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.